بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم. Para pendengar di mana saja Anda berada, baik pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, Radio Islamic Center Binbaz di 107,8 FM Yogyakarta, juga Radio Insani FM di Purbalingga di 102,2 FM. Juga para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan syarah Arkanil Iman, penjelasan tentang rukun iman, yang penjelasan kita terakhir sudah selesai membahas iman kepada Rasul, para Nabi, para Rasul sebagai rukun iman yang keempat. Kita sekarang lanjutkan kepada rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, yang merupakan pembahasan terpanjang di antara seluruh pembahasan tentang rukun iman ini. Iman kepada hari akhir sesuatu yang wajib. Kewajibannya ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat yang menjelaskan tentang hal ini adalah pertama Al-Baqarah 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebaikan itu bukanlah engkau menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur atau ke barat, tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, juga para malaikat, kitab, dan para nabi. Salah satu di antara ciri orang bertakwa disebutkan dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bil ghaibi ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون." وبالآخرة هم يوقنون, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Juga dijelaskan di dalam An-Nisa 161, "Wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada apa saja yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, yaitu kitab sebelum Al-Quran, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Merekalah orang-orang yang kami akan berikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Allah lah yang mengatur seluruh urusan, yang merinci ayat-ayatnya agar kalian yakin terhadap pertemuan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Thaha ayat 15 menyatakan, inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Dalam surah Al-Hijr ayat 85 dipastikan dengan memakai huruf lam taukid, wa inna sa'ata la atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Dalam surah An-Nisa ayat 87 Allah menyatakan, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Allah yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Dia. Dia pasti mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 1 sampai ayat 6, sebelum Allah menjelaskan kepastian tentang datangnya kiamat, Allah menguatkan dahulu dengan beberapa sumpah. Allah menyatakan, وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقَ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِ. Jadi, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebut beberapa jenis sumpah. Setelah itu, di ayat yang berikutnya, innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti benar, wa inna dina lawaqi, dan hari kiamat itu pasti terjadi. Juga di dalam surah Tur ayat 1 sampai 8 juga sama, wa tur wa kitabi mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqafil marfu wal bahril masur, terus inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menjelaskan bahwa kiamat itu pasti terjadi, hari akhir pasti dialami, dan kepastiannya adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari dari aspek syar'i, dari aspek akli, dari penjelasan seluruh disiplin ilmu, sains, teknologi, ilmu astronomi, semuanya meyakini suatu saat alam jagat raya ini akan hancur. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwa kiamat pasti terjadi. Hari akhir ini pasti akan teralami oleh kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh lalai dengan akan lamanya peristiwa terjadinya kiamat tersebut. Allah Azza wa Jalla menyatakan kiamat itu sebenarnya sudah sangat dekat. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam berbagai macam ungkapan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama Allah menyatakan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat. Dan telah terpecahlah bulan. Telah terbelahlah bulan. Saking dekatnya Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata fi'il madhi untuk menjelaskan dekatnya waktu kiamat. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Pasti akan datang keputusan dari Allah, yaitu kiamat. Maka jangan kalian minta disegerakan. Dengan menggunakan ata, ata itu artinya telah datang. Ata amrullah telah datang, urusan Allah, perintah Allah tentang kiamat. Padahal kiamatnya belum. Kalau yang belum menggunakan kata-kata telah menunjukkan sudah dekatnya waktu tersebut. Dalam surah Al-Anbiya ayat 1-3 Allah Azza wa Jalla menyatakan iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat masa-masa hisab bagi manusia dalam keadaan mereka lalai dan berpaling. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla menjelaskan hari kiamat dengan kata-kata esok. Esok itu hari setelah sekarang dan waktunya tidak lama lagi. Kiamat saking dekatnya waktunya oleh Allah dikatakan sebagai hari esok. Sebagaimana dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Esok itu maksudnya kiamat. Apa yang telah dia siapkan untuk membekali diri hidup pada hari kiamat nanti. Walaupun kita memandang sangat jauh waktu terjadinya kiamat, tapi Allah Azza wa Jalla menyatakan dekat. Innahum yarawnahu ba'inda wa narahu qariba. Sesungguhnya manusia memandang kiamat itu masih sangat jauh. Sedangkan kami melihat bahwa itu sangat dekat. Berdasarkan hal itulah maka kiamat sebenarnya sudah sangat dekat bagi kita dalam kehidupan manusia. Sampai-sampai di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah menyatakan sambil berisyarat dengan kedua telunjuk, jarinya. Sahal menyatakan sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi allati talil ibham wal wusta wa huwa yaqul bu'ithu ana was-sa'a hakadha. Nabi selesai mengisyaratkan dua jarinya. Jari yang dekat dengan jempol dan jari tengah. Jari yang dekat dengan jempol itu tentu saja jari telunjuk. Dan jari tengah, telunjuk dengan tengahnya diacungkan, diisyaratkan. Lalu beliau bersabda, aku diutus dalam keadaan jarak antara aku dengan kiamat seperti ini nih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dalam bab qaulun nabi bu'ithu ana was-sa'a hataini. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim Kitabul Fitan bab qurbus sa'ah. Sudah dekatnya hari kiamat. Hadis ini selain dari sahih juga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Dan ini mengisyaratkan sudah sangat dekatnya hari kiamat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan hal itulah, maka sebenarnya kiamat sudah sangat dekat bagi kita, walaupun kita memandangnya sangat jauh karena kelalaian kita terhadap hal itu. Itu poin yang kedua. Ketiga, wajib juga kita yakini sekalipun kiamat itu terjadi, tapi waktu pasti terjadinya hari kiamat tak ada yang tahu. Jangankan kita, dua makhluk paling mulia sejagat, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Khattab bahwa malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni anis sa'ah, coba jelaskan kepadaku tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat. Lalu Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, bahwa orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanyanya Nabi Muhammad SAW, yang bertanyanya adalah malaikat Jibril. Dua-duanya tidak tahu, sama-sama tidak tahunya. Dan hanya Allah saja yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepada hai Muhammad tentang kiamat, kapan kiamat itu terjadi? Jawab olehmu, ilmu tentang waktu terjadinya kiamat hanya ada di sisi Allah, dan Allah, dan tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kiamat kecuali hanya Allah. Hanya Allah. Malaikat-malaikat tidak tahu, termasuk malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu dan tidak diberitahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dalam surah itu tadi, dalam surah Al-A'raf ya, ayat 187. Dalam Al-Ahzab ayat 63 Allah berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu hai Muhammad tentang kiamat, kapan sih terjadinya kiamat? Jawab olehmu, ilmu tentang waktu kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Kamu tidak tahu, barangkali kiamat itu sudah sangat dekat. Jadi semua informasi tentang kiamat itu, waktu terjadinya kiamat, tak ada di kalangan makhluknya yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Luqman 34 Allah Azza wa Jalla menyatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu, pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita meyakini kiamat itu pasti terjadi, tapi wajib kita mengetahui bahwa tak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apa hikmah disembunyikannya waktu terjadinya kiamat? Tentu saja hikmahnya banyak. Jadi kalau umpamanya ada orang yang meramal kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka wajib kita dustakan. Wajib bagi kita untuk apa? Untuk menganggap omongan itu sebagai omong kosong yang dusta. Tak ada yang tahu di kalangan makhluknya. Jangankan manusia biasa seperti kita, manusia super seperti Nabi Muhammad SAW tidak tahu dan tidak diberitahu. Jangankan juga manusia, malaikat Jibril sebagai malaikat yang dekat, sangat dekat dengan Allah juga tidak diberitahu. Maka wajib bagi kita untuk mendustakan seluruh ramalan-ramalan tentang hari kiamat yang menetapkan waktu, apalagi dengan menyebut tanggalnya, bulannya, tahunnya, bahkan jamnya. Pada tahun 99, orang heboh dengan ada ramalan bahwa tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, jam 9, akan terjadi kiamat, serba 9 semuanya. Demikian juga tahun 2012, ya, kemarin-kemarin, tanggal 20, bulan 12, tahun 2012, 2012, 2012, akan kiamat sampai-sampai lahir filmnya, 2012, tentang kiamat. Orang setelah menunggu-nunggu, ada yang stres segala macam, ada yang siap mati. Setelah tahun yang diramalkan kiamat itu teralami, gak ada apa-apa, gak ada gempa-gempa acan. Oleh karena itulah, tidak boleh kita mempercayai seluruh ramalan tentang hari kiamat, karena tak ada seorang pun yang mengetahui di kalangan makhluknya. Satu-satunya yang mengetahui terjadinya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang lain. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang menentukan waktu kiamat, orang itu telah terjerumus